Allah Ta'ala Al-Qismu At-Tani Sihir Al-Kafili Qala Allah Ta'ala Yuhayyalu ilaihi min sihrihim Anaha tas'a Wawa ma'itama al-qomratu Faya'maluna syai'an ala a'yunin nasi Wawa laysalahu haqifatun Fayadharu minmu ayyadriba nafsahu bisayfi Wa annamu yakulu al-masamira Awin nara Awin zujaja Au yadukula binari Au anna sayyarata tamsi. Antum yang mana? Wasihir ala kismain kan? Belum? Asani. Eh terus? Au Au yanama ala masamiro Au yajri asayyaratu Bisyarihi Au yatia bi awrokin Adiyatin Au yurawija wa yurawiju ala nasi anaha nukudun wa idha dahaba sihruhu wa idha dahaba sihruhu adat al-awraku ila asliha kama yahsulu minan minan nasyalina Wa min a'malis saharati aidan ya ahaduhum bi ja'lin wa hiya al-hasratu al-ma'rufatu wa yadhharu bi sihrihi amama an-nasi annaha khurufun wa kadhalika fahum yurawijuna 'ala an-nasi annahum yamshuna 'ala qaydi daqiqin wa huwa ma yusamma bisirki aw ma yusamma bil bahlawani wa hadha kulluhu kadhibun wa tadjilun 'ala an-nasi wa sihrun li ayunin nasi wa huwa sihrun tahqiq wa huwa sihrun tahqili idza dhahaba hadha sihru 'adat al-umuru kama hiya fa yajibu 'alaina alla nadtarra bihim wa la nusaddiqahum wa la numkinahum min wala numakkinahum min auladina wala biladina min ajli tarwij min ajli tarwij zikrihim wa ammal kahinu fa huwa alladhi yad'i ilmal ghaibi wa qad akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna syaitana yastarikuna sam'a fayasrikuna al-kalimata Fayukhbiruna biha al-kahina Fayakzibu maha Miata kajibatin Fayusaddikuhu an-nasu Bikul lima qala bisababi tilkal kalimati Qala subhanahu al-unabiyukum ala Alamantanazzalu syayatin Tanazzalu ala kulli affakin adhim Yulkuna sam'a wal aktharuhum kadibun. Naam, hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di lanjutan matan wala nusaddiqu kahinan wala arwafan, kita tidak membenarkan dukun dan peramal. Ya, Syekh menyebutkan sihir ada dua, sihir hakiki yang memang bisa memberikan pengaruh ya, pada orang yang disihir, fayumriduhu, membuatnya sakit ya, atau yu'assiru ala akhlih, berpengaruh pada akalnya. Oh ya tuluh, atau bisa membunuhnya. Ini amalan setan dengan ditenun, di santet gitu ya, di apalagi teluh gitu ya, ya diteluh. Ya. Nah yang kedua sihir takhili, ini kedua sihir. Ya. sihir takhili. Allah berfirman yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'ah. Diilusikan kepada Musa seakan-akan dari sihir mereka, seakan-akan tali temali kayu dari para tukang sihir Fir'aun itu adalah tas'ah, cepat merayap gitu, kayak ular yang merayap. Ya. Itu yang juga dinamakan kumrah. Ya, kumrah apa bahasa orang sekarang magic gitu. Dinamakan kumrah magic. Nah. Ya. Magic ya dinamakan. Fayamaluna syai'an 'ala ayunin nas. Ya, mereka melakukan sesuatu di hadapan mata orang, nanti mata orang disirap. Ya, disirap. Wa huwa laisa lahu haqiqatun, padahal enggak ada hakikatnya. Seandainya ular itu dipegang ya tetap tali temali, bukan ular. Wa yadharu minhu annahu yadribu nafsah bisayf. Ya. Baik. Ya, maka ini nampak bahwa dia membunuh dirinya dengan pedang. Ya, wa annahu ya'kulu al-masamira. Bahwa seakan-akan dia makan paku, awin nar makan api, kayak tukang beling, awin zujaj makan kaca, ayat dukhulu binar atau dimasuk ke kobaran api, awan nasayara tajri alih, mobil lewat ke dia, dilindes, gitu. Kayak mati, lagi wisuda sihir, pesantren sihir, ya mati ya. Awyanamu alal masamir, ya, atau dia tidur di atas paku-paku. Au ya jurus saya rata bisyari, atau dia menyeret mobil pakai rambut dia. Au ya tibi arwah, ya. Au ya ti bil awrak, ya. Ila asliha. Nah. Ya, atau dia mendatangkan keras apa kertas, ya kertas ila asliha kama yahsul minasyayatin. Ya, lewat ya. Au bi awraq adiyah, dia ya didatangkan kertas biasa, kertas adiyah, ya kertas biasa. Fa yurawwiju 'alan nas annaha nuqudun. Kemudian dia terwij. Dia sulap jadi duit ke hadapan orang-orang. Padahal tuh dikasih ke orang nih kertas, kasih saya kertas, Pak. Berapa tumpuk? 100 tumpuk. Mau duit satu kertas mau duit berapa? 100.000. 100.000 kali 100 berapa? 10 juta. Ini 10 juta, Pak. Dah beli motor second. Bapak itu datang ke showroom motor second, ini 10 juta, diketawain sama orang-orang. Apaan lo, katanya orang-orang. Ini kertas biasa, loh. Enggak ada hakikatnya. Enggak ada hakikatnya. Dia cuma kesirep. Nah. Allahu Akbar. Ya, mana kita di? Ya. Wa idza dhahaba bisihruhu, kalau sihirnya udah pergi, adatil awraq ila asliha. Kertas tadi ya kembali lagi. Kama yasulu minan nasyalin. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nasyalin, para ini ya. Kang copet gitu kan. Kang tipu yang di pasar-pasar tuh. Nipu ibu-ibu yang pakai gelang kalung emas banyak. Nah dihipnotis gitu. Nih Bu, saya tuker. Nah, dihipnotis dulu pakai jin tuh. Tek. Nah. Gak sadar. Masuk sihir kedua. Sihir takhili. Sini emas Ibu. Tuker nih, duitnya banyak. Untung nih Bu, saya kasih 1 miliar. Emas Ibu paling dijual 3 gram, 10 gram. Iya. Yeah. Ntar sihir pergi baru sadar, ha? Ya. Yeah. Allah musta'an. Ya. Wa min amali sahara aidan ayati ahduhum bi ju'lin. Ya. Abi ja'lin ya. Wa hiya al-hasharah al-ma'rufah. Dan di antara amal tukang sihir yang lainnya yaitu seorang dari tukang sihir tadi mendatangkan hasyarat, ya, seekor binatang serangga. Lalu dengan sihirnya dia menampakkan itu adalah seekor kambing. Ya, dia tampakkan. Wa hiya al-hasharah al-ma'rufah wa yudhiruhu bi sihri, dia tampakkan dengan sihirnya amaman nas annaha khuruf, itu adalah khuruf, kambing. Wakadzalika fahum yurawwijuna 'alan nas annahum yamshuna 'ala khaitin daqiqin. Ya, demikian pula dia menyulap jawaban orang, mereka dapat berjalan di atas khait yang daqiq, benang yang tipis. Ya. Baik, wa yusamma ma wa huwa ma yusamma asyirku asyirka. Sirkus, ya. Itu yang dinamakan asirka, sirkus. Au ma yusama bil bahlawan. Ya, itu yang dinamakan sirkus atau akrobat. Ya, hati antum, sirkus kayak gitu, kena sihir itu. Karena banyak itu yang bukan keterampilan tangan. Ya. Ada hal-hal yang mustahil, ya. Ada hal-hal yang mustahil. Gitu. Berjalan di atas benang, ini keseimbangan, keseimbangan apaan? Mana lagi tadi? Fahada kulluhu kadzibun, ini semuanya adalah kedustaan. Wa tajjilun 'alan nas. Wa sihrun li ayunin nas. Wa huwa sihrun takhyiliyun. Nah, ini semua kedustaan, tipuan kepada orang-orang yang, ya, kepada manusia, dan sihir bagi bagi mata mereka. Ini disebut dengan sihir takhili, dikhayalkan, diilusi, disirap. Idza dhahaba hadha sihru adatil umur kama hiya. Kalau sihir udah pergi, udah habis masa berlakunya, keadaan tadi kembali sebagaimana, seperti semula. Wa yajibu alaina an la nagtarra bihim wa la nusaddiqahum wa la numakkinahum min auladina wa la biladina min ajli tarwiji sihrihim. Ya, maka kita enggak boleh tertipu dengan mereka. Kita enggak boleh membenarkan mereka. Jangan beri kesempatan pada mereka untuk mempengaruhi anak-anak kita. Jangan biarkan mereka masuk ke negara kita dan menyebarkan sihir mereka. Mempopulerkan sihir mereka. Amal kahin adapun, ya, dukun, fahuwal ladzi yad'i ilmal ghaib, dialah yang mengklaim tahu ilmu ghaib. Ya. Waqad akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita anna syayatin yastariquna sam'a, bahwa setan-setan mencuri berita. Wa yasriquna al-kalimata wa yukhbiruna biha al-kahina fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibatin. Ya. Setan ini menguping, mencuri berita di langit. Lalu mengabarkannya kepada dukun, ditambahin dengan 100 kedustaan. Ya. Faisaddiquhun nas fi kulli ma qala bisababi bitilkal kalimah. Kemudian dibenarkan oleh orang-orang disebabkan ada satu kalimat yang benar yang dia nguping. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritahu pada kalian pada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun pada tiap pendusta lagi banyak dosa. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun, yang mereka menghadapkan pendengaran pada setan itu dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Nah, pada berikutnya baca. Sama topik. Apa Bima? Dipegang sama Bima. Ayo. Topik. وكانت الكهانة في الجاهلية كثيرة كثيرة Kebarkan. Ya. Wakana fi kulli qabilatin kahilun yah yutahakamuna ilaihi wa yus'alunahu 'anil umuril ghaibati. Walamma ja'a al-islamu abtala al-kahanata wa mana'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-dhahabi ila al-kuhani. Qala alaihi salatu wassalamu man ata kahinan lam tuqbal minhu salatun arba'ina yawman. Wa hadzal haditsu fi sahihi Muslimin. Wa ja'a fi sunani man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala 'ala Muhammadin. Walamma su'ila 'anil kuhani faqala laysu bi syai'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'tuhum. Fal kahinu walladhi yad'i 'ilmal ghaibi bisababi ta'amulihi 'ala asy-syaitan. Ma'a asy-syaitan. Wa 'amal arrafu فهو الذي يدعي علم الغيب لكن ليس بواسطة الشياطين وإنما بالحدث والتخمين فيقول يمكن أن يقع كذا وكذا بناء على tanabbu'atin kadhibatin. Baik. Nah, perhatikan sih. Ya. Wa kanat al-kahanatu fil jahiliyah katsiratan. Di masa jahiliyah perdukunan itu banyak. Fa kana fi kulli qabilatin kahinun. Setiap kabilah, setiap suku ada dukun. Yatahakamuna ilaihi wa yas'alunahu 'anil umur al-ghaibah. Ya. Yang dukun-dukun ini ya, mereka datang meminta keputusan pada dukun, keputusan hukum, bertanya tentang perkara-perkara gaib. Ya. Setiap kabilah itu ada di masa jahiliyah. Kayak sekarang kita juga kali, setiap kampung ada. Gitu ya. Orang ada payung hukumnya. Dilindungi oleh negara Islam. Allah musta'an. Ya. Walamma ja'al Islam, tatkala Islam datang, abtalal kahana. Islam membatalkan perdukunan. Wa mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minadhab ila kuhan. Untuk pergi ke dukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man atakahinan lam tuqbal. Lam yuqbal minhu salatun arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun enggak diterima salatnya 40 hari. Ada fil hadis fi sahih Muslim. Ya, hadis ini dalam sahih Muslim. Wa ja'a fi sunan, dalam sunan disebutkan. Ya. Man ataka hinan atau arrafan fasaddaqahu bima yaqul, siapa yang datang ke dukun beramal membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan pada Muhammad, yaitu Quran Sunnah. Walamma su'ila anil kuhan, tatkala Nabi ditanya tentang para dukun, beliau menjawab laisu bisyai'in. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu enggak ada apa-apanya. Nabi juga mengatakan la ta'tuhum, jangan kalian datang pada mereka. Fal kahin huwal ladzi yad'i ilmal ghaib, yang namanya dukun ialah yang mengklaim tahu ilmu ghaib. Bisa babi ta'amulihi ma syaitan. Karena mereka disebabkan interaksi mereka dengan setan. Wa amal arraf, arraf ramal, fa huwal ladzi yad'i ilmal ghaib. Dialah yang mengklaim tahu ilmu gaib, lakin laisa biwasitati syaitin. Namun bukan dengan perantara setan. Wa innama bil hadsi wat takhmin. Ya. namun hanya pakai hadsi, perkiraan, ya, pakai dugaan, ya, bukan prediksi. Mau prediksi ada sebab terjelas gitu, ya. Wajibu mana tadi? Yumkinu fayakul, dia mengatakan yumkinu ayyaku akada wa akada. Ini bisa jadi terjadi begini begitu. Nah, kullun minhum minhuma ya, bina'an ala tanabbu'atin katibatin. Ya, karena dibangun di atas ramalan-ramalan yang dusta. Sampai sini tadi ya. Nah, coba gantian baca. Siapa? Fakhruddin, Fakhruddin. إلا ثم قال شاري رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم إن العراف هو الكاهن كل منهما يخبر عن الأمور الغالبة لكن باختلاف الوسيلة فيجب على المسلمين أن يقتر بالكهانة والعرافة ولا يصدق أهلها. Ar-Rafah itu masdar itunya bukan Ar-Rafah tapi Irafah. Muhammad Tanjimu Falmunajimu Falmunajimu huwa alladhi yukhbiru 'anil umuri al-mustaqbilati al-mustaqbalati biwasitati an-nadhari fi an-nujum. Idza tala' an-najmu al-fulani yahsulu kadha wa idza ghuraba an-najmu al-fulani yahsulu kadha wal-burju al-fulani fihi nahsun aw fihi sa'adatun. Yastaniduna ila hadhihi al-a'mali al-kadibati. Fat-tanjimu huwa nisbatu al-hawadithi al-ardiyati ila al-ahwali falakiyati kama 'arafahu Shaykhul Islam. Wat-tanjimu min umuri al-jahiliyati qala 'alayhi salatu wa salamu arba' في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنهاية عن الميت والنياحة عن الميت والاستسقاء بالنجوم أي طلب السقاية من النجوم طلب السقاية من النجوم. قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون ما يحصل لكم من الرزق للنجوم والحوادث الفلكية. حسبك طب هلمي ترسل هلمي قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذا من إقاد الجاهلية النجوم إنما هي خلق الله مسخرة وخلقها الله لثلاث حكم. الأول أنها رجوم أنها زينة للسماء الدنيا. الثانية أنها وجود للشياطين. الثالثة أنها علامة يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن اعتقد أنها لغير ذلك فهو قد أضاع نصيبه. وإذا تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر للنجوم ثلاث فوائد. أما ما يحدث في الأرض من حوادث فليس للنجوم فيها تأثير، وإنما المنجمون يدلسون ويضربون على الناس ويقولون إن هذه الحوادث بسبب النجوم. قال سبحانه: والنجوم مسخرات بأمره. وهذه الأمور تخل بالعقيدة ويبطل إيمانه إذا صدق أن النجوم هي التي فعلت هذا الشيء بالكون. نعم. دari mana tadi؟ Dari mana tadi؟ Qala ba'du ahli ilmi ya. Sebagian ulama mengatakan ini bahwasanya innal arraf huwal kahin. Ya, arraf itu ya kahin, dukun itu sendiri. Kullun minhuma yukhbiru 'anil umuri al-ghaibah. Semua masing-masing keduanya mengabarkan perkara yang gaib. Lakin bikhtilafil wasilati. Namun berbeda wasilahnya. Kalau kahin wasilah setan. Kalau yang kedua meramal-meramal aja. Fayajibu al-muslim ayyakfura bil kahanati wal irafati. Maka wajib bagi setiap muslim dia untuk kufur mengingkari perdukunan ini, peramalan ini. Walau yusaddiqu ahla. Jangan dia benarin itu. Fahum laisu min awliya ilah. Mereka bukan wali Allah. Wa innamahum min awliya syaitan. Mereka hanya wali-wali setan. Waman arada at-tawasu fi hadza, siapa yang ingin lebih luas lagi mengkaji tentang hal ini, falyuraji, silakan dia merujuk kitab Al-Furqan di Syekhul Islam. Ya. Wa amma tanjim, adapun perbintangan, ramalan bintang, fahu ya. Huwallazi yukhbiru 'anil umur al-mustaqbalah. Dialah yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang di masa mendatang. Biwasitatin nadar fin nujum, dengan ya, perantara mengamati bintang. Ya, dengan dia mengamati bintang-bintang. Ya. Wa idza tala' an-najmu al-fulani yahsul kadza. Apabila muncul bintang fulan akan terjadi begini begitu. Wa idza ghalaba an-najmu al-fulani yahsul kadza. Kalau bulan yang terbenam akan terjadi begini begitu. Wal burjul fulani fihi nahsun au fihi sa'adatun. Ya. Pada planet fulan ada nasib nahsun, nasib sial, ada nasib beruntung. Ramalan zodiak tu sering gitu. Wa hakadha yastaniduna ila hadhil a'mali al-kadhibah. Di mana mereka menyandarkan ini semua, ini perbuat, ini amal-amal yang dusta ini. Fatanjim huwa nisbatul hawadis al-ardiyah ilal ahwal al-falakiyah. Ramalan perbintangan itu dia menisbatkan kejadian-kejadian di bumi kepada kondisi bintang. Kama arrafahu Syekhul Islam sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah. Wa tanjim ramalan bintang min umur jahiliyah, termasuk diantara perkara jahiliyah. yang Nabi SAW menyatakan arbaun fi ummati ada empat hal yang ada pada umatku min umur jahiliyah merupakan perkara jahiliyah la yatrukunahunna yang mereka enggak tinggalin. At-ta'nu bil ansab mencela nasab keturunan wal fakhru bil ahsab bangga dengan sifat lebih dari diri dia. Wan niyaha 'alal mayyit dan meratapi orang yang telah wafat. Wal istisqa'u bin nujum dan minta hujan dengan bintang-bintang. Ya. Minta hujan dengan bintang-bintang. Ai talabu siqayah minan nujum yaitu minta hujan dengan bintang. Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Ya. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Ya. Dan sesungguhnya sumpah itu sumpah yang besar kalau kalian mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya Al-Qur'an adalah bacaan yang mulia fi kitabim maknun. Pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. La yamussuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, hamba yang disucikan. Tanzilu min Rabbil Alamin yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun? Ya. Apakah kamu menganggap remeh Al-Qur'an ini? Ya. Wa taj'aluna rizqakum wa annakum tukadzibun. Dan kalian malah mengganti rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan kalian mendustakan nikmat dari Allah. Ai tansubuna ma yahsulu lakum min rizqi linujum wal hawadis al falakiyah. Yaitu kalian menisbatkan rezeki yang kalian dapatkan kepada bintang-bintang dan kejadian-kejadian. Falak bintang. Fahada min i'tiqadil jahiliyah. Maka ini termasuk di antara keyakinan jahiliyah fan nujum. Innama hiya khalqun min khalqillahi musakhkharatun. Yang namanya bintang di antara makhluk-makhluk Allah yang ditundukkan. Khalaqahullahu li thalathi hikam. Allah menciptakannya untuk tiga hikam, hikmah. Ya. Al-ula annaha zinatun lis-sama'id dunya. Bintang itu sebagai hiasan bagi langit dunia. Yang kedua annaha rujumun lisyayatin. Sebagai lemparan untuk setan yang curi berita. Ats-tsalitsa annaha 'alamatun yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Yang ketiga dia sebagai tanda yang digunakan petunjuk arah. Ya, arah jalan di dalam kegelapan bumi dan lautannya. Maka dulu orang lihat bintang ke arah sini ke arah sana. Pamanik taqada annaha li ghairi dzalik, siapa yang meyakini bintang-bintang selain dari tiga tujuan tadi fa huwa qad ada nasibah. Berarti dia telah ya menyia-nyiakan bagian dia di akhirat. Wa idza tadabbarta al-Qur'an, kalau Anda mentadabburi Al-Qur'an, wajadta anna Allah dzakara linujum salasa fawaida. Ya, bahwa Allah telah Allah menyebutkan tiga faedah dari bintang-bintang ini. Kalau Anda pelajari tadabburi Al-Qur'an, memiliki tiga manfaat yang tadi di atas. Wa ma yahdutsu fil ardi min hawaditsa, adapun yang terjadi di muka bumi dari berbagai peristiwa, falaisa linujum fiha ta'sirun, maka enggak ada pengaruhnya bintang-bintang tadi. Wa innaman munajjimuna yudallisuna wa yakdzibuna 'alan nas. Ya. Namun para ahli nujum hanya mentadlis, mencampur adukkan masalah dan berdusta kepada orang-orang. Ya, wa yaqulun, mereka mengatakan inna hadzal hawaditsa bisababi nujum, kejadian ini karena bintang ini, bintang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wan nujum musakhkharatun bi amrih, padahal bintang-bintang itu ditundukkan oleh Allah dengan perintahnya. Hadil umur tukhillu bil akhirah. Maka keyakinan ramalan bintang ini membuat cacat akidah. Wa yabtulu imanuhu, dan imannya bisa batal idza saddaqa anna nujum hiya allati fa'alat hadza syai'a kal bil kaun. Bahwa bintang-bintang itulah yang melakukan tindakan ini di alam semesta ini. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.